sambil belajar. Anak-anak yang manis, apa kabarnya? Semoga tetap ceria dan semangat. Kali ini kita dengarkan cerita tentang Gajah Sang Penolong. Apakah kalian pernah melihat gajah? Iya benar, gajah ada di kebun binatang. Gajah binatang yang amat besar, telinganya lebar, hidungnya panjang, matanya sipit, dan kakinya besar. Seperti apa cerita Gajah Sang Penolong? Mari kita dengarkan. Pagi yang cerah di tepi sungai, sekumpulan rusa sedang makan di lahan rumput yang hijau. Dalam kumpulan rusa itu, ada induk dan anak-anaknya bernama si ekor putih, muka totol, dan si coklat. Dengan riangnya si ekor putih, muka totol, dan si coklat bermain kejar-kejaran. Ayo teman-teman, kita bermain kejar-kejaran. Ya, boleh. Siapa takut? Ayo sekarang kejar aku. Hei, tunggu. Aku ikut juga. Si ekor putih, muka totol, dan si coklat terus berlari dan berlari tanpa mempedulikan bahaya yang ada di sekitarnya. Melihat anak-anaknya bermain semakin jauh, si induk menjadi khawatir. Tenang, Bu. Kami kan bisa berenang. Iya, Bu. Jangan khawatir. Kami hanya main kejar-kejaran saja. Kami tidak main di tengah sungai, Bu. Ayo kita lomba lari. Pasti kalian tidak bisa mengalahkan aku. Aku kan jago lari. Boleh. Siapa takut? Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Rupanya si ekor putih, coklat, dan si muka totol lupa akan nasihat induknya. Mereka berlari makin ke tepi sungai. Apa yang terjadi dengan mereka? Si ekor putih dan si muka totol tercebur di sungai. Melihat teman-temannya tercebur dan hanyut terbawa sungai, si coklat kebingungan dan berusaha menolongnya sekuat tenaga. Namun, karena tidak kuat mengangkat, si coklat akhirnya ikut tercebur dan hanyut ke sungai. Tidak jauh dari kejadian itu, ada gajah yang sedang minum. Apakah gajah mau menolongnya? Tolong! Hai, suara apa itu? Kedengarannya ada yang minta tolong. Oh iya, benar ada yang hanyut. Aku harus menolongnya. Paman Gajah terus berlari dan mengejar sumber suara yang minta tolong. Setibanya di sana, dengan belalainya, Paman Gajah meraih si ekor putih, si coklat, dan si muka totol. Akhirnya, ketiga rusa itu terselamatkan. Terima kasih, Paman Gajah. Kami semua terselamatkan. Iya, sama-sama, ekor putih. Lain kali, kalau bermain di sini harus hati-hati, karena licin. Pasti, nasihat paman akan selalu aku ingat. Maaf, kami segera minta pamit. Pasti, ibu kami sudah menunggu di ujung sana. Sejak saat itu, ekor putih, muka totol, dan si coklat tidak menyombongkan diri. Mereka selalu mengingat-mengingat. Sejak saat itu, ekor putih, muka totol, dan si coklat tidak menyombongkan diri. Mereka selalu mengingat nasihat orang tuanya untuk lebih berhati-hati jika bermain. Bagaimana ceritanya tadi, anak-anak? Bagus, bukan? Begitulah, karena kesombongan, si rusa mendapat celaka. Untung ada gajah yang menolongnya. Untuk itu, anak-anak tidak boleh sombong dan harus suka menolong. Nah, sekarang kalian akan ibu ajak untuk bermain gajah sang penolong dan tangkap dapat. Dalam permainan ini, kalian akan dibagi dalam dua kelompok. Kelompok gajah dan kelompok rusa. Sekarang kita akan bermain gajah sang penolong. Bagaimana cara bermainnya? Pertama, kelompok rusa masuk ke dalam lingkaran, bergerak bebas, seakan-akan seperti hanyut di dalam air. Kedua, kelompok gajah berusaha menolong dengan memeluk rusa, kemudian dibawa keluar lingkaran. Nah, anak-anak, kalian sudah melakukan permainan gajah sang penolong dengan sangat bagus sekali. Sekarang, mari kita bermain permainan yang kedua. Apa permainannya tadi? Iya betul, kita akan bermain tangkap dapat. Bagaimana caranya? Langkah-langkah bermain tangkap dapat. Yang pertama, kelompok gajah berdiri berbaris di hadapan ember atau bak berisi bola di sebelah kanan, berjarak 1 meter. Kedua, kelompok rusa berdiri berbaris di hadapan ember atau bak berisi bola di sebelah kiri, berjarak 1 meter. Ketiga, masing-masing kelompok mendekat ke bibir ember atau bak, berusaha meraih dan menangkap bola dengan menggunakan satu tangan. Yang keempat, bola yang sudah ditangkap lalu dimasukkan ke dalam keranjang sesuai keranjang milik kelompoknya. Dan yang kelima, masing-masing kelompok melakukannya satu persatu sampai barisannya habis. Kalian akan dibantu ibu bapak guru. Nah, anak-anak, kalian dapat mencoba untuk memainkannya kembali dengan teman-teman di rumah. Itu tadi cerita Gajah Sang Penolong dan permainan tangkap dapat. Sampai di sini Ibu menemani kalian. Lain waktu kita akan berjumpa kembali dalam cerita dan permainan menarik lainnya. Dadah, sampai jumpa!